Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pada malam hari ini kajian pada kitab Kashfus Syubhat, salah satu karya dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin, sering kita mendengar kalimat Al-Mujaddid, terlebih apabila pada penyebutan nama-nama dari ulama yang besar, ulama yang sangat berpengaruh, di antaranya seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang kitabnya kita pelajari pada malam hari ini, dan sebelumnya seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi At-Tabi'i Al-Jalil dan para ulama yang lainnya disebut dengan Al-Mujaddid. Maka penting bagi kita semua untuk mengetahui apa itu Al-Mujaddid. Al-Mujaddid ini adalah isim fa'il dari fi'il jaddada yujaddidu. Artinya memperbarui. Al-Mujaddid yang kita maksud dalam pembahasan malam hari ini, yaitu secara umum maknanya adalah seseorang yang menjadi sebab kembalinya kaum muslimin kepada al-haq dan meninggikan bendera Islam. Seseorang dianggap mujaddid disyaratkan seorang ahlu sunnah yang soleh dan berilmu, tidak sembarang. Al-mujaddid adalah seorang dari kalangan ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang berpedoman dengan sunnah, istiqamah di atas sunnah, menjalankan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Dan dia juga haruslah seorang yang berilmu dan juga seorang yang soleh yang menampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Mujaddid. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menulis sebuah tulisan dengan judul Min A'lamil Mujaddidin. Min A'lamil Mujaddidin. Di antara tokoh-tokoh para mujaddid. Kemudian di situ beliau menyebutkan tiga dari tokoh-tokoh al-mujaddidin. Yang pertama adalah Imam Ahmad rahimahullah barakallahu fikum. Yang kedua, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan yang ketiga, beliau menyebutkan biografi dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan faminal ma'lumi annahu kullama ta'akhkhara az-zamanu wa ba'ada an-nasu an atharir risalah wa hadatsatil bid'ah wal khurafat wa fashal jahlu wastaddat ghurbatud din. Termasuk dari yang sudah diketahui bersama bahwasanya setiap zaman berlalu semakin ke belakang zaman ini, dan semakin jauh masa umat manusia dari sisa-sisa risalah, maka muncullah kebid'ahan-kebid'ahan wal khurafat, dan juga khurafat-khurafat, menyebarlah kebodohan, wasyaddat ghurbatud din, dan parahnya lagi, na'am, din ini, agama ini semakin terlihat asing dan sangat terlihat asing. Dan ini sudah kita saksikan dan ini sudah kita lihat. Nah, bahkan amalan-amalan sunnah di tengah kaum muslimin sendiri sudah dianggap asing dan dianggap aneh. Dan bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, sebagian dari syariat Islam dan bahkan banyak orang anti, risih melihatnya, dan tidak ingin hal itu terjadi dan ada di lingkungan mereka, apalagi di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, ini gambaran betapa asingnya agama Islam. Nah, pada zaman sekarang ini. Wa dhanna an-nasu annama wajadu 'alaihi aba'ahum huwa ad-din wa in kana ba'idan anhu. Dan manusia pun menganggap bahwasanya setiap apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, ajaran dari pendahulu-pendahulu mereka, itu adalah agama yang sesungguhnya, walaupun pada hakikatnya itu sangat jauh dari agama. Walakin Allah subhanahu. Nah, itulah keadaan yang kita saksikan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, la yukhlil arda min qa'imin lillahi bihujjatin. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan bumi ini naam kosong dari orang yang menegakkan hujjah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna ta'ifatan minal muslimina la tazalu alal haqqi la yadurhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala. Dan Rasul sungguh pernah mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya akan ada terus sekelompok dari kaum muslimin yang selalu berada di atas al-haq, dan tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mendiskreditkan mereka, meninggalkan mereka, dan menyelisih mereka. Hal itu tidak memudaratkan mereka. Mereka akan terus berada di atas al-haq. Mereka akan terus memperjuangkan al-haq. Wa nas'alullaha ta'ala min an yaj'alana minhum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga digolongkan bagian dari mereka sampai datang hari kiamat. Kama akhbar sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim wa ghairuhu haitsu qala. Sebagaimana pula Nabi memberitakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, yang mana Nabi mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk umat ini pada penghujung 100 tahun, pada penghujung setiap 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbarui agamanya, akan memperbarui agama dari umat ini, akan dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya seseorang. Nah, pada setiap penghujung 100 tahun, barakallahu fikum, orang yang akan memperbarui agama ini. Maksud memperbarui di sini, barakallahu fikum, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, nam, ala ra'si kulli mi'ati sanatin minal hijrah aw ghairiha. Setiap 100 tahun atau penghujung dari 100 tahun, baik hitungan tahun Hijriah ataupun yang lainnya. Berkata, beliau menukilkan perkataan dari Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir. Nam, kata beliau, minal hijrah al-ghairiha. Hitungannya baik hitungan tahun Hijriah ataupun yang lainnya. Wal muradu ar-ra'su takriban. Yang dimaksud dengan ar-ra's penghujung 100 tahun, nam, takriban, kurang lebihnya. Nah, hitungannya kurang lebih. Man yujaddidu laha dinaha, ay rajulan aw akthar. Baik satu orang ataupun lebih. Nah, tidak hanya satu orang. Bisa satu orang dan bisa lebih dari satu orang. Nah, ay yubayyinu sunnata minal bid'ati wa yukthirul ilma wa yansuru ahlahu wa yaksiru ahlal bid'i wa bid'ati wa yadhilluhum aw yadhilluhum. Yang mana dia akan menjelaskan sunnah, memisahkan sunnah dari bid'ah, dan menampakkan atau memperbanyak ilmu dan menolong, membantu ahlul ilm, dan dia akan mematahkan syubhat-syubhat dari ahlul bid'ah dan merendahkan mereka. Nah, barakallahu fikum. Qalu wa la yakunu illa aliman bil ulumid diniyah adh-dhahirah wal batinah. Para ulama mengatakan bahwasanya al-mujaddid ini tidak akan mungkin melainkan dari seorang yang berilmu, yang menguasai ilmu agama baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, waqad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, fala yazal walhamdulillahi fadlullahi ala hadzal ummah. Dan telah terjadi pembuktian dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, akan selalu ada walhamdulillah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Yatawala bidhuhuril mujaddidina inda istidadil hajati ilaihim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan para al-mujaddidin, para mujaddid, ketika umat Islam, umat manusia butuh kepada mereka. Wa min haula'il mujaddidin, termasuk di antara mereka yang disebut sebagai al-mujaddidin adalah Imam Ahmad bin Hanbal fil qarni tsalits, pada abad yang ketiga. Wa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi akhiril qarni as-sabi' wa awwalits tsamin. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir abad ke-7 atau dan awal abad ke-6. Wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fil qarni tsani asyar. 6 pada abad ke-12. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, mereka-mereka ini muncul pada masa kaum muslimin sangat butuh kepada mereka. Contohnya saja Imam Ahmad rahimahullah muncul, tampil di kala fitnah khalqul Quran merata, dan bahkan fitnah atau bid'ah khalqul Quran, ucapan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah, barakallahu fikum, nah merata, dan bahkan diwajibkan oleh pemerintah pada masa itu, didukung oleh khalifah. Dan khalifah sendiri mewajibkan dan memasukkan ini bagian dari kurikulum setiap madrasah-madrasah yang ada di wilayah kekuasaannya. Dan bahkan dia menguji, menfitnah, memberikan ujian kepada para ulama dengan pertanyaan, apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Maka barang siapa yang berbeda dengan khalifah ketika itu, maka akan ditangkap, disiksa, dan bahkan ada yang terbunuh di dalam siksaan tersebut. Ada di antara ulama, na'am, mengalah untuk mengucapkan barakallahu fikum bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk karena terpaksa, karena diancam dengan siksaan dan bahkan diancam dengan pembunuhan. Barakallahu fikum. Akan tetapi Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sabar, beliau dipenjara, dipukuli sampai pingsan, kemudian sadar dari pingsannya, dipukuli sampai pingsan berkali-kali, diseret di belakang kuda, diarak-arak di tengah kota. Barakallahu fikum. Dengan kesabaran datang sekelompok orang kepada beliau untuk mengajak beliau khurud dan memberontak kepada pemerintah. Beliau mengatakan tidak. Ad-dima, ad-dima, hati-hatilah kalian dari pertumpahan darah. Nah, dan pada akhirnya, nah, sampai barakallahu fikum tiga khalifah. Nah, kalau enggak salah tiga khalifah memenjarakan beliau. Yang pertama adalah Abdullah Al-Ma'mun. Kemudian Naam Al-Wathiq Al-Mu'tasim. Naam Al-Mu'tasim. Kemudian yang ketiga Al-Wathiq. Al-Wathiq. Kemudian pada zaman Al-Mutawakkil, Naam, setelah pergantian khalifah yang keempat, beliau dibebaskan dan sunnah dimuliakan dan ditinggikan pada zaman pemerintahan Al-Mutawakkil. Nah, begitu juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, betapa banyak bantahan-bantahan beliau terhadap Sufiyin, Al-Batiniyah, terhadap orang-orang Asy'iah Ar-Rafidah, terhadap Ahlul Kalam, sampai-sampai mereka iri, murka kepada Asy'ikh, dan mereka menghasut pemerintah penguasa ketika itu untuk memenjarakan Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan itu pun terjadi. Beliau dipenjara. Nah, dipenjara. Dan ketika pemerintah membutuhkan figur Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dikarenakan ketika itu terjadinya serangan-serangan dari orang-orang Tatar, nah, dari bangsa Mongolia yang dipimpin oleh anak keturunan dari Genghis Khan, barakallahu fikum, sengaja dikeluarkan. Dikeluarkan dari penjara Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Guna dengan keberadaan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, semangat kaum muslimin di dalam berjuang dan menghadapi bangsa Tatar semakin kuat. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, nah, kepada kaum muslimin, kepada pasukan yang di situ ada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, maka semakin dicintai Syekhul Islam dan semakin tinggi pula rasa iri dan rasa dengki yang dimiliki oleh musuh-musuh dakwah ketika itu. Dan mereka pun mendatangi penguasa, membisikkan penguasa untuk memenjarakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan terjadi. Dan sampai pada akhirnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah meninggal di dalam penjara. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid. Nah, telah kita bacakan biografinya. Beliau terusir dari kampung halamannya dan sering sekali intimidasi, ancaman-ancaman. Berapa kali datang orang-orang di tengah malam yang gelap gulita datang ke kediaman beliau berupaya untuk membunuh beliau. Dan itu disebutkan di dalam sejarah dan biografi beliau. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Nah, barakallahu fikum. Ini Al-Mujaddid. Nah, keberadaan mereka dibutuhkan oleh umat. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memunculkan mereka, para Al-Mujaddidin, ketika umat manusia, ketika umat Islam membutuhkan keberadaan mereka guna menjelaskan kepada umat mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu tauhid, mana itu asyirik. Nah, Kita lanjutkan. Pada kajian sebelumnya kita menyebutkan tentang akidah dari orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pemilik dan pemberi rizki, yang menurunkan hujan, menciptakan langit dan bumi, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Mereka meyakini hal demikian. Hanya saja mereka enggan untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja, hanya kepada Allah saja? Ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Nah, inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh, enggak masuk akal bagi mereka. Mereka telah terbiasa melakukan kesyirikan peribadatan kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ketika hanya difokuskan kepada Allah, mereka tidak terima dan mereka menganggap ini sesuatu yang aneh dan baru. Nah, lalu Asy-Syaikh melanjutkan, fa idza aradta ad-dalil ala anna haula'il musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillahi hadhihi syahadat syahadata faqra qawlahu ta'ala. Apabila engkau menginginkan dalil tentang bahwasanya orang-orang musyrikin yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka bersaksi untuk Allah dengan persaksian ini, yaitu meyakini rububiyatullah. Naam. Maka bacalah firman Allah taala, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absara, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayyi, wa may yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai atau memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua urusan? Fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab, adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian itu bertakwa kepada Allah dengan hanya beribadah kepadanya dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah? Wa qawlahu, dan juga firman Allah taala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah milik dari bumi? Wa man fiha, siapakah pemilik bumi dan yang berada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, apakah kalian, jika kalian mengetahuinya? Fasayaquluna lillah, mereka akan menjawab, semuanya adalah milik Allah. Faqul afala tadhakkarun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak ingat? Kenapa kalian tidak sadar? Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada mereka, siapakah Rabb dari langit yang tujuh dan Rabb dari arsy yang agung? Fasayaquluna lillah, mereka akan menjawab, bahwasanya langit yang tujuh, arsy yang agung adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa dengan hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya? Nah, ini naam dalil hakikat akidah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukanlah orang yang sama sekali tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu akan keberadaan Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta, pemilik langit dan bumi, pemilik pendengaran dan penglihatan, pengatur dari seluruh alam semesta ini. Nah, mereka meyakini hal demikian. Nah, hanya saja yang menjadi nizak perseteruan antara mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perseteruan antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yaitu mereka tidak mau memurnikan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud. Semua itu dalam rangka agar mereka mau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Nah, ini dalilnya. Perkataan yang demikian, pernyataan yang demikian, bukanlah pernyataan yang keluar dari kantong dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para ulama yang lainnya. Akan tetapi semua itu sudah tertulis dan termaktub di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan hal ini kepada mereka, kepada kufar Quraisy. Dan Allah mengatakan pasti mereka akan menjawab, semua itu adalah Allah, langit dan bumi adalah milik Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga di dalam ayat ini terdapat dalil dari apa-apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya at-tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah, bahwasanya tauhid ar-rububiyah, keyakinan seseorang di dalam tauhid ar-rububiyah mengharuskan baginya untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah secara uluhiyah. Seseorang meyakini rububiyatullah, maka wajib dan harus dia mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Kita ulangi kembali bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatannya. Apa saja contoh perbuatan Allah? Mencipta, mengatur, memberikan rizki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah. Seorang muslim wajib untuk meyakini bahwasannya Allah sendiri di dalam perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dan tidak ada yang membantu Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal demikian. Ini tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah adalah seseorang memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memurnikan Allah di dalam ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah? Karena Allah lah pemilik dari alam semesta ini, dialah yang menciptakannya, dialah yang mengaturnya, sehingga oleh karena itu wajib dan harus untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, tauhid ar-rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam hal ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sebutkan, dalil-dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh dan juga pembahasan sebelumnya, dari sini kita mengetahui kualitas dari akidah umat sekarang ini. Nah, kita mengetahui kualitas mereka, bahwasanya mereka itu sangat jauh dari apa yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka sangat jauh dari tujuan diutusnya para rasul. Barakallahu fikum. Maka apakah kemudian dengan ini kita mengatakan, Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, janganlah engkau berbicara dalam permasalahan tauhid, janganlah engkau berbicara tentang syirik, janganlah engkau suka mengatakan ini adalah amalan syirik, ini adalah amalan yang akan bertentangan dengan tauhid. Jangan. Nah, jangan disampaikan hal demikian, kata mereka. Barakallahu fikum. Yang disepakati saja yang kita sampaikan, seperti mengajak orang sholat, mengajak orang ke masjid, meramaikan masjid. Naam, wajib dan harus bagi kita untuk mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan sholat, meramaikan masjid, mendatangi masjid. Barakallahu fikum. Akan tetapi, naam, apa fungsi dari ibadah? Apa faedah dari ibadah yang kita lakukan apabila dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya musyrikin Quraisy, nah, mereka berhaji. Nah, telah kita sebutkan, mereka melakukan ibadah haji. Mereka juga bersedekah. Nah, nama salah seorang sesembahan yang mereka ibadahi yakni Allata. Naam, afara'aitumul lata wal uzza. Lata itu diambil dari kata lata yaluttu, yaitu seseorang yang mengadon daging yang dicampur dengan gandum kemudian dijadikan sebagai bahan makanan, jadi olahan makanan dan dibagikan kepada para hujjat. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka berhaji, bersedekah. Nah, dan bahkan mereka sangat memuliakan Ka'bah. Sangat memuliakan Ka'bah. Nah, kalau kita baca ketika Raja Abraha, Raja Nasrani, raja dari negeri Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Nah, datang mereka ke Mekah. Nah, sebelum sampai di Ka'bah, para penduduk sekitar Ka'bah mereka lari ke bukit. Nah, kenapa mereka lari ke bukit? Dikarenakan mereka meyakini bahwasannya Ka'bah ini adalah milik Allah, dan siapa saja yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti akan diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lari ke bukit. Nah, setelah lari ke bukit, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Barakallahu fikum. Mereka meyakini hal demikian. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap mengharuskan mereka untuk bertauhid secara uluhiyah dan mengatakan bahwasannya kesyirikan yang mereka lakukan akan menjadi penghalang diterimanya setiap amalan-amalan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kesyirikan, barakallahu fikum, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal, dan memerintahkan kepada mereka agar memurnikan ibadah untuk Allah. Akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, naam, apa fungsi dari haji? Apa fungsi dari sedekah? Apa fungsi dari ibadah-ibadah yang lainnya? Naam, sementara dia tidak memunikan ibadah di dalam tidak memunikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, masih melakukan kesyirikan. Sehingga oleh karena itu, dakwah kepada tauhid, naam, memberantas kesyirikan harus menjadi prioritas dakwah kita. Prioritas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dan inilah dakwahnya para rasul mulai dari zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.